Datanglah bila engkau menangis. Ceritakan semua yang engkau mau. Percaya padaku, aku lelakimu. Mungkin pelukku tak sangat senja. Ucapku tak mengepus air mata. Tapi ku di sini sebagai lelakimu. Akulah yang tetap memelukmu erat saat kau berpikir mungkin kau berpaling. Akulah yang nanti menenangkan badai agar tetap tegar kau berjalan. Benarkah yang engkau putuskan? Garis hidup sudah engkau tentukan. Engkau memilih aku sebagai lelakimu. Jangan!